Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Talkhis Ahkamul Janaiz. Setelah kita selesaikan pasal yang pertama tentang perkara-perkara yang wajib bagi orang yang sakit, maka kita sekarang akan memasuki pasal yang kedua, yaitu tentang mentalqin orang yang menghadapi sakaratul maut. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, talqinul muhtadari, mentalqin, mendiktekan kalimat la ilaha illallah kepada al-muhtadar, orang yang sedang dihadiri atau kedatangan maut, kematian atau sakaratul maut. Qala rahimahullah, fa idza hadarahu al-maut fa'ala man 'indahu umurun. Yang ke-13, karena kemarin terakhir nomor 12, berarti perkara-perkara yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit ada 12 perkara, 12 hal. Nah, sekarang yang ke-13 atau yang pertama tentang talqinul muhtadar. Maka apabila orang yang sakit atau seseorang dihadiri kematian, kedatangan kematian, menghadapi sakaratul maut, detik-detik menjelang kematiannya, maka bagi orang yang ada di sisinya, di sekitar orang tersebut, hendaknya dia melakukan sekian perkara. Sekarang kewajiban orang yang menghadiri orang yang sakit, atau kewajiban orang yang melihat kondisi orang yang sakit yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, ayyulaqtinuhu asyhadata. Mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut hendaknya mentalqin asyhadah, syahadat atau kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqtinu mautakum la ilaha illallah. Diktekanlah, talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka akan masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Ibn Hibban dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil, disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu indal mauti dakhalal jannata yauman minad dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu. Siapa saja yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah ketika menghadapi kematian, ketika sakaratul maut, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga jannah pada satu hari dari masa yang ada. Walaupun dia melakukan sebelum itu apa yang telah dia lakukan, artinya walaupun dia sebelumnya melakukan dosa-dosa ataupun kemaksiatan-kemaksiatan, maka ketika kalimat terakhir yang dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga, menunjukkan dia seorang muwahhid. Kalau dosanya lebih banyak, ya dia bisa jadi disiksa dulu di neraka sesuai dengan kadar dosanya, yang nantinya akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, ayyad'u lahu wa la yaqulu fi hudurihi illa khaira. Hendaknya mereka yang menyaksikan orang yang menghadapi sakaratul maut mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan orang tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut, doakan dengan kebaikan. Ya Allah, mudahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Luruskan atau kuatkan lisannya, kokohkan hatinya dan seterusnya. Doa-doa kebaikan, ampuni dosanya dan doa-doa yang lainnya. Dan janganlah mereka mengucapkan di sisinya, di hadapannya, kecuali kebaikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Idza hadartumul marida aw al mayyita faqulu khairan." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit, datang menjenguk, menemani atau berada di sisi orang yang sakit atau orang yang sedang sakaratul maut, kalian hadir di sisinya, menyaksikannya, maka ucapkanlah ucapan yang baik, doakan untuknya dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taquluna. Dikarenakan sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan ketika ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sehingga hati-hati, jangan asal berbicara. Kalau asal ngomong, asal berbicara yang berisi kejelekan atau yang tidak baik, lalu dikabulkan, diaminkan, diaminkan oleh para malaikat, bisa dikabulkan doa yang jelek atau ucapan yang jelek tersebut. Walaupun mayitnya atau orang yang menghadapi sakaratul maut orang yang jelek, maka jangan disebutkan kejelekannya ataupun jangan mengucapkan ucapan yang jelek, tapi ucapan yang baik. Mudah-mudahan dia diampuni, mudah-mudahan dia mendapatkan taufik di akhir hidupnya, atau ucapan-ucapan yang sejenis itu. Jangan mengucapkan ucapan yang jelek. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu tiga hal yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang menyaksikan orang yang menghadapi sakaratul maut. Yang ke-14, walaysat talqinu dzikra syahadati bi hadratil mayyit wa tasmi'aha iyyahu. Bukanlah yang dimaksudkan dengan talqin hanya sekedar menyebut atau mengucapkan kalimat syahadat di hadapan orang yang akan meninggal dunia atau yang menghadapi sakaratul maut, dan bukan hanya sekedar memperdengarkan kalimat syahadat kepadanya, bukan la ilaha illallah di hadapan dia, la ilaha illallah atau di dekat telinganya, bukan itu yang dimaksudkan dengan talqin, bukan sekedar mengucapkan atau memperdengarkan kepadanya kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Bal huwa amrahu bi ayyaqulaha. Tetapi yang dimaksud dengan talqin adalah menyuruh, memerintahkan orang yang menghadapi sakaratul maut untuk mengucapkan syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Tentu dengan ucapan yang halus, lemah lembut, tidak dengan ucapannya kasar. Pelan-pelan bimbing dia, wahai pamanku, wahai ayahku, wahai saudaraku, ucapkan la ilaha illallah. Ayo saudaraku, wahai temanku, ayo abi, ucapkan la ilaha illallah. Disuruh, dibimbing, dianjurkan, diarahkan agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Khilafan lima yadhunnul ba'du. Berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian orang, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah di telinganya atau di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Bukan itu yang dimaksud dengan talqin, tetapi menyuruhnya agar orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Wa dalilu hadithu Anasin radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadith Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ada rajulan min al-ansari faqala, bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah menjenguk seseorang dari kalangan Ansar, suku Ansar. Faqala, maka Nabi berkata kepadanya, orang Ansar ini sedang sakit yang parah, bahkan sedang menghadapi sakaratul maut. Maka Nabi mentalqin dia, menyuruh dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, maka Nabi ketika menjenguknya, beliau berkata, ya khali, wahai pamanku, dari pihak ibu. Yani wahai saudara ibuku. Atau kerabat laki-laki dari ibuku. Itu khal, paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki ibu. Kalau am, saudara laki-laki ayah atau bapak. Sama-sama paman bahasa kitanya, tetapi dalam bahasa Arab beda. Kalau saudara ayah, am. Saudara ibu, khal. Yang bahasa kitanya, hal. Ya khali, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, maka laki-laki Ansor tadi bertanya, akhalun am ammun, khal atau am? Saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki ayah? Kata sahabat Ansor tersebut. Faqala, bal khalun. Maka Nabi menjawab, bahkan khal, saudaranya ibu atau kerabat laki-laki dari ibu. Faqala fa khayara li an aqula la ilaha illallah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na'am. Maka beliau pun atau dia bertanya, apakah pilihan yang terbaik untukku aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, iya, ketika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itulah yang terbaik bagimu. Hadis ini riwayat al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ala syarti muslimin, sesuai syarat al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam kitab aslinya sebutkan satu dua ayat, berkata Husain al-Ju'fi rahimahullah, dakhaltu ala al-A'mash, aku masuk menemui al-Imam A'mash. Dia seorang tabi'in, pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Ana wa Zaidah fil yaumil ladzi mata fihi. Aku, kata Husain al-Ju'fi, dan Zaidah masuk menemui atau menjenguk al-A'mash pada hari kematiannya. Di hari kematian al-Imam A'mash rahimahullah. Wal baitu mumtala'un minar rijali. Rumah yang ada padanya al-Imam A'mash dipenuhi oleh kaum laki-laki. Idzakhala syaikhun, tiba-tiba datang atau masuk seorang syekh, orang yang sudah tua. Faqala, maka dia berkata, subhanallah. Yani ucapan yang menunjukkan keheranan, bisa menunjukkan kekaguman atau sebaliknya keheranan. Kita ucapkan subhanallah, bisa untuk menunjukkan sesuatu yang baik, yang mengagumkan, atau yang tidak baik, yang aneh, yang mengherankan. Subhanallah, bisa dua-duanya. Tarawna arajula wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahadun yulaqinuhu. Kalian menyaksikan atau melihat seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kalian melihat orang yang sakit parah dan apa yang sedang dia hadapi, yakni sedang menghadapi sakaratul maut. Namun tidak ada seorang pun dari kalian yang mentalkinnya. Ini hanya sekedar nonton, nunggu, atau mungkin ngobrol, menunggu, ya menemani saja, menemani orang yang sedang sakaratul maut. Tidak ada yang mentalkinnya. Ini ditegur oleh orang ini. Faqala al-A'mash hakadha fa asyara bisababati wa haraka syafataihi. Maka berkatalah A'mash atau A'mash melakukan sesuatu, yakni beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya ke atas dan menggerakkan kedua bibirnya. Yakni beliau pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah diingatkan. Jadi ada yang salah seorang yang hadir mentalkinnya setelah diingatkan. Akhirnya beliau pun menggerakkan kedua bibirnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Riwayat Abdullah bin Ahmad di dalam kitab ayahnya Al-Idal wa Ma'rifatul Rijal dengan sanad yang sahih. Itu yang ke-14. Berikutnya yang ke-15, qala wa amma qira'atu surati Yasin indahu. Adapun membaca surat Yasin di sisi orang yang mau meninggal dunia, wa taujihuhu nahwal qiblati falam yasihha fihi hadits, dan mengarahkan wajahnya atau badannya ke arah kiblat, maka tidak ada satu hadis pun yang sahih tentangnya, tentang masalah ini. Balkariha Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah taujihahu ilaiha. Bahkan seorang imam tabi'in Imam Tabi'in Sa'id Ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyib rahimahullah membenci perbuatan mengarahkan, menghadapkan wajah atau badan orang yang akan meninggal dunia ke kiblat. Wa qala, dan beliau berkata, alaisal mayyitu imra'an musliman, bukankah mayit itu orang yang beragama Islam, seorang muslim? Mengapa mesti dihadapkan ke kiblat? Bukankah dia orang Islam, seorang muslim? Tentu seorang muslim dia sholat menghadap kiblat sehari minimal 5 kali sehari semalam, sehingga tidak perlu ketika mau meninggal dunia dihadapkan ke kiblat. Wa an Zur'ah ibni Abdurrahman, dan dari Zur'ah bin Abdurrahman, annahu syahida Sa'id ibn al-Musayyib fi maradihi wa 'indahu Abu Salamah ibn Abdurrahman. Dari Zur'ah bin Abdurrahman bahwasanya beliau menyaksikan atau menghadiri Sa'id ibn al-Musayyib di saat sakitnya. Dan di sisi Sa'id ibn al-Musayyib ada Abu Salamah bin Abdurrahman. Fawushiya 'ala Sa'idin, maka ketika itu Sa'id pun pingsan karena parah sakitnya, sehingga beliau pingsan. Fa'amara Abu Salamata ayuhawwala firasyuhu ilal Ka'bah. Maka Abu Salamah, temannya Sa'id ibn al-Musayyib, memerintahkan yang hadir agar mengubah ranjangnya atau kasurnya Sa'id ibn al-Musayyib ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Abu Salamah menyuruh orang yang hadir agar mengarahkan kasurnya Sa'id ibn al-Musayyib ke arah kiblat atau Ka'bah. Fa'afaqa, lalu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah sadar atau siuman dari pingsannya. Faqala, lalu berkata, setelah melihat kok sekarang saya menghadap kiblat, beliau bertanya, hawaltum firasyi, kalian telah mengubah kasurku ke arah kiblat, ke arah Ka'bah? Faqalu na'an, maka mereka menjawab, iya, kami mengubah kasurmu ke arah Ka'bah atau kiblat. Fanadhara ila Abi Salamah faqala, lalu Sa'id ibn al-Musayyib melihat atau memandang ke arah Abu Salamah. Faqala, lalu Sa'id berkata, arahu bi ilmika, aku lihat perbuatan ini mengubah posisi kasurku ke arah Ka'bah atau kiblat dengan pengetahuan engkau, sepengetahuan engkau. Ini engkau pasti tahu, engkau pasti menyaksikan perbuatan ini mengubah kasurku ke arah kiblat. Faqala, maka Abu Salamah menjawab, ana amartuhum, iya, aku yang menyuruhnya, menyuruh mereka untuk mengubah posisi kasurmu ke arah Ka'bah. Famara Sa'idun ayyu'ada firasyuhu, maka segera Sa'id menyuruh agar kasurnya dikembalikan ke posisi semula, tidak ke arah kiblat. Jadi tidak perlu begitu ke arah kiblat, kecuali kalau memang tujuannya untuk memudahkan sholat, begitu. Maka dia posisi kasurnya di arah kiblat, yakni kepalanya di arah berlawanan kiblat, kakinya ke arah kiblat, supaya apa? Bisa sholat berbaring menghadap kiblat. Nah, kalau seperti ini masih bisa, dengan tujuan supaya mudah sholatnya. Tapi kalau semata-mata ingin meninggal dunia menghadap kiblat atau diarahkan kiblat, maka tidak ada sunnahnya. hadis atau atsar ini riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Zur'ah rahimahullah. Itu yang ke-15. Yang ke-16 atau yang terakhir di fasal ini, wala ba'sa fi ayyahdhural muslimu wafatal kafiri liya'ridha al-islamu alaihi raja'a ayyuslima. Tidak mengapa, artinya boleh orang Islam menghadiri proses atau detik-detik menjelang kematiannya orang kafir dengan tujuan agar dia menawarkan, mengajak dia kepada Islam. Boleh menyaksikan orang kafir yang sedang sakaratul maut, disaksikan, yang didatangi, dihadiri, dijenguk dengan tujuan menawarkan Islam kepadanya dengan harapan dia masuk Islam. Ketika ditawarkan Islam, ditawari Islam, diharapkan dia masuk Islam, tentunya kebaikan yang sangat besar bagi orang kafir tadi dan juga bagi yang menawarkan. Bagi orang kafir menjadi sebab dia selamat dari api neraka atau dari kekekalan api neraka. Bagi yang menawarkan, pahala besar, bisa menjadi sebab dia menjadi sebab masuk Islamnya orang kafir. Pahala yang sangat besar, lebih baik daripada harta benda yang terbaik yang ada di dunia ini. Li hadits Anas radhiyallahu anhu qala. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam famarida. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'uduhu. Dulu ada seorang anak muda beragama Yahudi, biasa melayani atau membantu Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu pemuda Yahudi tersebut sakit, maka Nabi alaihissalatu wassalam menjenguknya, mendatanginya untuk menjenguknya, menengoknya. Faqa'ada 'inda ra'si, maka Nabi pun duduk di sisi kepalanya, kepala pemuda Yahudi tersebut. Faqala lahu aslim, lalu Nabi berkata kepadanya, masuk Islamlah engkau, hendaknya engkau masuk Islam wahai pemuda. Fa nadhara ila abihi wa huwa 'indahu, pemuda Yahudi tersebut memandang atau melihat ke ayahnya yang ketika itu sedang ada di sisinya juga. Ada ayahnya ternyata, ayahnya pemuda Yahudi tersebut. Ketika ditawari atau disuruh masuk Islam, tidak langsung menyanggupi atau menerima, tapi melihat ke ayahnya, minta izin. Bagaimana wahai ayahku, saya ditawari Islam. Faqala lahu, maka ayahnya berkata kepada putranya, ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taatilah perintah atau ajakan Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aslama, akhirnya pemuda Yahudi tersebut masuk Islam. Subhanallah, Allahu Akbar. Keutamaan yang besar bagi pemuda Yahudi tersebut yang masuk Islam dengan sebab dijenguk oleh Nabi dan Nabi menawarkan Islam kepadanya. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi alaihi salatu wasallam keluar lalu beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji hanya untuk Allah, milik Allah yang telah menyelamatkannya, menyelamatkan pemuda Yahudi tersebut dari api neraka. Rasulullah alaihi salatu wasalam memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada pemuda Yahudi tersebut sehingga masuk Islam. Karena dengan masuk Islam maka dia selamat dari api neraka. Falamma mata, di sini riwayat al-Imam al-Bukhari. Dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan falamma mata qala, maka ketika pemuda Yahudi tersebut meninggal dunia maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sallu ala sahibikum, hendaknya kalian menyolati teman kalian ini. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk salat jenazah, mensolati jenazah pemuda Yahudi tersebut. Itu empat hal yang ada pada fasal mentalqin orang yang sedang sakaratul maut. Fasal berikutnya, sudah waktu kita baca satu, mungkin satu poin. Qala asy-syekh Al-Albani rahimahullah, ma 'alal hadirina ba'da mautihi. Perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kematian saudaranya setelah kematiannya. Perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang hadir setelah kematiannya. Yang ke-17 berarti, yang ke-17, fa idza qada aslama ruha fa alaihim iddatu asya'a. Maka apabila Allah telah mewafatkannya dan telah mengeluarkan, mencabut ruhnya, ruh orang Islam tersebut, maka wajib bagi orang yang hadir di situ beberapa perkara. Yang pertama dan yang kedua, ayyughmidu ainaihi, hendaknya mereka yang hadir memejamkan kedua matanya. Karena biasanya orang yang wafat, orang yang meninggal dunia matanya terbelalak, melotot, terbuka lebar, melotot. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah memejamkan kedua matanya yang melotot tersebut. Wa yad'u lahu aidan, dan juga mendoakan kebaikan untuknya. Tadi yang pertama, ketika seorang muslim sedang menghadapi sakaratul maut, disunahkan, dianjurkan bagi yang hadir untuk mendoakan kebaikan baginya. Nah, setelah meninggal dunia juga sama, doakan kebaikan untuk mayit. Li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, yang berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam masuk menemui Abu Salamah yang sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah menjadi jenazah. Waqad syaqqa basaruhu, dan keadaan Abu Salamah terbelalak pandangannya atau kedua matanya terbelalak, terbuka lebar atau melotot. Fa'aghmadahu, maka segera Nabi alaihi salatu wassalam memejamkan pandangan atau kedua mata Abu Salamah tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innar ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida tabi'ahu al-basaru, sesungguhnya ruh itu yang ada di setiap jasad manusia, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut oleh malakul maut, maka akan diikuti oleh pandangan. Sehingga ya wajar orang yang meninggal dunia matanya terbelalak, karena roh apabila dicabut maka akan diikuti oleh pandangannya atau kedua matanya. Fadadja nasun min ahlihi, maka ketika Abu Salamah wafat, manusia dari keluarganya terjadi keributan, yakni gaduh, terjadi kegaduhan dari orang-orang yang termasuk keluarganya. Ada sedikit kegaduhan atau keributan. Ini suasana yang riuh atau gaduh karena meninggalnya Abu Salamah. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengarahkan mereka, membimbing mereka yang gaduh tersebut. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan atas diri-diri kalian sendiri termasuk saudaranya meninggal kecuali dengan kebaikan. Jadi kalian silakan gaduh, tapi isilah ucapan kalian, kegaduhan kalian itu dengan doa kebaikan, ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taquluna, dikarenakan sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ketika ada yang meninggal dunia, maka malaikat mengaminkan apa yang diucapkan oleh orang yang hadir di situ. Maka gunakan kesempatan tersebut untuk mengucapkan ucapan yang baik atau mendoakan kebaikan bagi mayit. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Rasulullah mendoakan untuk Abu Salamah agar diampuni dosa-dosanya. Ini juga yang kita baca, disunahkan kita membaca doa ini ketika menjenguk orang yang sedang atau telah meninggal dunia. Kita datang takziah, menyaksikan jenazah, kita baca doa ini. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Tentunya kalimat Abi Salamah diganti dengan nama fulan yang kita takziahi, yang kita hadiri. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantikanlah sepeninggalnya pada orang-orang yang tersisa yang masih ada. Yang digantikan dia setelah dia enggak ada pada orang-orang yang masih ada. Yang digantikan sepeninggal dia dengan orang-orang yang ada. Jadikan orang yang ada itu penggantinya, yang menggantikan tugas dia, yang menggantikan posisi dia, dan seterusnya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah untuk kami dan untuknya, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah untuknya pada kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya untuknya di kuburannya tersebut. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dan selainnya rahimahumullah. Itu yang disunahkan, doa yang dibaca ketika kita menyaksikan atau menghadiri jenazah. Doakan dengan doa tadi. Allahumma ighfir li fulan, sebutkan orangnya. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.